sore hari ini akan melihat secara overall, ya, secara garis besar dulu, ya, mengenai Calvinisme ini. Calvinisme adalah satu aliran teologi dikemukakan oleh John Calvin. John Calvin ini sebenarnya orang Perancis, ya, tetapi kemudian dia menguasai atau berkuasa di kota Geneva, ya. John Calvin, dia tentu belakang sedikit dari Martin Luther, tetapi ya, dia lebih dikenal oleh orang-orang Kristen daripada Luther, walaupun Luther yang memulai gerakan reformasi. Tapi teologi Calvinis ini lebih dikenal. Dan temannya itu yang bersama-sama dengan dia itu adalah Zwingli, ya, itu orang Swiss, ya, Zwingli, dan mereka ini satu kelompok gitu, ya, yang tadinya mereka berasal dari gereja Katolik sebagaimana Martin Luther, yang kemudian, ya, menyadari akan kesalahan gereja Katolik dan akhirnya mereka keluar dari sana Martin Luther, ya, keluar dari gereja Katolik, kemudian mengajarkan pengajaran yang, ya, digali dari Alkitab. John Calvin akhirnya menulis satu buku yang sangat terkenal, yaitu The Institution of Christian Religion. Ya, jadi ini satu patokan, ya, sebuah institusi, sebuah ketetapan, ya, tentang agama kekristenan katanya. Ini jadi The Institution of Christian Religion yang dikarang oleh John Calvin. Dan dia juga menulis lumayan banyak buku, ya, buku-buku yang komentari Alkitabnya yang dikeluarkan oleh John Calvin. Nah, dari berbagai buku yang dia terbitkan, akhirnya terbentuklah sebuah pengajaran yang disebut dengan Calvinisme ini, atau Calvinisme biasanya juga disebut dengan teologi predestinasi, ya, theology of predestination, ya. John Calvin, dia juga yang memulai gereja hari ini dikenal dengan gereja Reform, ya. Gereja Reform itu adalah gereja Calvinis dan gereja Presbyterian. Ya, gereja Reform dan gereja Presbyterian itu adalah gereja yang dimulai oleh John Calvin, ya. Seperti Methodist itu dimulai oleh John Wesley, ya. Methodist, ya, gereja-gereja Methodist itu adalah gereja yang dimulai oleh John Wesley, dan Reform serta Presbyterian adalah yang dimulai oleh Calvin, ya, John Calvin. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita tahu ada banyak kelompok Calvinis yang dimana teologi ini bukan hanya terbatas di kalangan gereja Reform dan Presbyterian yang cukup banyak, tetapi bahkan, ya, teologi Calvinis ini merasuki hampir semua gereja. Ya, hampir semua gereja. Kalau gereja di Eropa, boleh dikatakan hampir semuanya kena, gitu. Gereja di Eropa, di Amerika, ya, bahkan juga sebagian besar, bahkan gereja Baptis juga terpengaruh oleh teologi Calvin mempengaruhi. Kan Charles Haddon Spurgeon itu mengakui bahwa dia adalah two point Calvinist, ya. Dan lumayan banyak orang Baptis hari ini yang sekurang-kurangnya mereka adalah one point Calvinist katanya. Jadi percayai satu poin dari Calvinisme. Kalau ada two point Calvinist, saya pikir, ya, pendengar pasti ingin tahu sebenarnya itu keseluruhannya ada berapa poin gitu dari poin Calvinist itu. Ya, bukan rahasia lagi, artinya itu sudah hal yang sangat umum diketahui oleh para teolog atau dunia kekristenan bahwa Calvinis atau John Calvin dari rangkuman semua pengajarannya, ya, rangkuman dari buku-buku yang dia tulis semuanya itu dapat disimpulkan bahwa Calvinisme itu mempercayai 5 poin gitu. lima hal ya. Lima hal yang pertama itu adalah total depravity. Yang total depravity ini ya itu artinya manusia itu sudah depraved total ya, atau sudah jatuh, sudah rusak total ya, depraved total, ya, totally depraved gitu ya. Jadi total depravity yang pertama. Yang kedua itu adalah unconditional election. Jadi poin nomor dua dari Calvinisme itu artinya unconditional election, pemilihan election yang unconditional, yang tanpa kondisi gitu. Jadi pemilihan tanpa kondisi. Dan yang ketiga itu adalah limited atonement ya. Jadi percaya kepada penebusan yang terbatas. Pertama tadi itu total depravity, jadi manusia sudah ambruk total, hancur. Kemudian pemilihan tanpa kondisi, kemudian penebusan yang terbatas atau limited atonement. Kemudian poinnya yang nomor empat itu artinya irresistible grace ya, atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah yang tidak dapat ditolak, itu irresistible grace. Dan kemudian poin yang nomor lima itu adalah perseverance of the saints, ketekunan orang percaya ya. Sebenarnya kita lebih lihat itu mereka percaya Tuhan memelihara orang percaya. Begitu. Lima poin ini biasanya disingkat dengan tulip gitu. Oleh sebab itu ini disebut teologi Calvinis atau teologi predestination, atau juga seringkali disebut teologi tulip. Itu tulip karena yang pertama itu T, yang nomor dua itu U. Yang T total depravity, U-nya itu unconditional election, ya, kemudian L-nya itu limited atonement, kemudian I-nya itu irresistible grace, dan kemudian yang kelima P-nya itu perseverance of the saints. Jadi lima poin ini dirangkai huruf depannya itu menjadi tulip gitu, gampang ingat jadinya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi gampang sekali untuk mengingat teologi Calvinis atau teologi predestination atau teologi tulip gitu ya, kayak bunga di Belanda itu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, apa saja yang diajarkan? Yang pertama itu T, jadi Calvin mengajarkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu manusia itu ambruk total, ya, rusak total, gitu, total depravity, bahkan ya dia menafsirkan lebih parah dari itu sehingga manusia itu mati dan seperti mayat gitu. Secara kerohaniannya semuanya gitu ya, sehingga tidak ada kemungkinan bagi dia untuk diselamatkan. Dan dia maju lebih jauh satu langkah, adalah tidak mungkin bagi manusia untuk memberi respon gitu terhadap Injil dan lain sebagainya ya, bahkan tidak bisa mendengar Injil gitu ya, tidak bisa mendengar Injil, tidak bisa merespon Injil ya, karena itu mayat gitu ya, seperti mati gitu. Nah akhirnya jadi poin nomor dua itu adalah poin ini, unconditional election. Maka itu akhirnya ya keselamatan manusia itu adalah karena Allah memilih manusia gitu ya. Memilih siapa yang mau diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan gitu. Jadi Allah yang memilih gitu. Nah, bagi Calvinis ya, orang yang bertobat itu adalah karena dipilih dulu sama Allah, makanya dia bisa bertobat gitu. Kalau tidak dipilih dia enggak bertobat gitu ya. Jadi dipilih dulu gitu ya, baru kemudian bisa lahir baru gitu. Nah, karena jadi pemilihan yang tanpa kondisi loh ya, tanpa kondisi ini penting, karena kalau pemilihan dengan kondisi beda gitu ya, ini pemilihan tanpa kondisi gitu. Nah kemudian yang ini tadi U, L yang limited atonement, apa yang diajarkan poin nomor tiga ini adalah penebusan yang terbatas ya, penebusan yang terbatas. Calvinis percaya bahwa karena Allah memilih orang yang diselamatkan dan tidak memilih orang yang binasa gitu, dia biarkan binasa, maka penebusan Tuhan Yesus itu bukan untuk semua orang ya. Jadi penebusan Tuhan Yesus itu tidak untuk semua orang ya, tapi limited, jadi hanya terbatas. Ah, siapa saja yang ditebus? Jadi hanya menebus orang pilihan saja gitu. Jadi orang yang dipilih saja yang ditebus gitu. Tidak menebus seisi dunia gitu, tetapi menebus orang pilihan saja. Maka itulah penebusan yang diyakini oleh Calvinis itu adalah penebusan yang terbatas gitu. Penebusan yang terbatas. Kemudian I-nya ya, I-nya itu apa ya? Jadi T U L ya. Sudah, I-nya itu apa irresistible grace, ya, dia berkata bahwa ya karena Allah yang memilih siapa diselamatkan siapa tidak diselamatkan, maka orang yang terpilih itu tidak mungkin bisa menolak. Jadi tidak ada yang namanya orang menolak kasih karunia gitu, tidak ada gitu. Jadi kasih karunia itu tidak bisa ditolak, ya, jadi tidak ada penolakan terhadap kasih karunia, ya, ini sebenarnya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi tidak ada penolakan terhadap kasih karunia. Irresistible grace, kasih karunia itu tidak bisa ditolak menurut konsepnya Alvin. Jadi tidak ada orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada orang yang menolak Injil. Ya, kalau orang itu tidak mau terima Yesus itu karena dia tidak dipilih gitu. Bukan karena dia menolak, tapi karena dia tidak dipilih oleh Tuhan, makanya dia enggak bisa percaya gitu. Nah, itu maksud mereka. Dan poin yang nomor terakhir itu P, perseverance of the saints. Konsepnya Calvin itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, dia akan tekun sampai akhir gitu. Ya, dia akan tekun sampai akhir. Pasti sampai akhirnya diselamatkan. Nah ini, ya, jadi orang yang dipilih itu tidak akan berhenti di tengah jalan, tidak akan berubah pikiran, tidak akan batal keselamatannya, tidak akan ada perubahan apa-apa. Pokoknya kalau orang yang dipilih, dia pasti sampai akhir, sampai selesai, sampai beres gitulah, ya, sampai keselamatannya sempurna gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda bahwa ini ada sebuah mata rantai yang dimulai dari total depravity, bahwa manusia ambruk total, kemudian maka itu dipilih secara tidak kondisi, tanpa kondisi, kemudian penebusan itu hanya menebus orang pilihan saja, kalau orang terpilih maka tidak mungkin dia bisa menolak, dan kemudian kalau orang yang sudah dipilih, orang yang terpilih tidak mungkin menolak, maka dia pasti akan sampai selesai. Ya, ketekunannya pasti akan sampai selesai. Jadi ini adalah sebuah rangkaian ini sistematis pemikiran sebenarnya. Sangat sistematis. Oh iya, ya, kita akui bahwa ini sangat sistematis, ya. Sangat sistematis, sangat filosofis sebenarnya, bisa dikatakan begitu. Bukan cuma sangat sistematis, melainkan juga sangat filosofis gitu. Jadi sebuah rangkaian. Nah, oleh sebab itu, ya, sebenarnya teologi Calvinis ini, tulip ini, ya, kalau satunya gagal, itu limanya gagal, ya. Kalau satunya gagal, itu lima-limanya gagal. Itu tidak mungkin bisa sebenarnya true point Calvinis seperti Spurgeon gitu, ya. Atau mungkin ada banyak juga kelompok orang yang percaya one point Calvinis, ya, tuh. Itu jauh lebih nggak masuk akal lagi sebenarnya. Mengapa? Karena kalau empat poinnya engkau tolak, itu mustahil engkau bisa pegang satu poin itu sendiri gitu. Kalau true point Calvinis itu kan berarti dia menolak tiga poin yang lain, tetapi dia bisa terima dua poin yang lain itu. Nah, ini kelihatannya tidak masuk akal gitu. Ya, karena lima-lima poinnya itu sebagai satu mata rantai. Nah, mata rantai itu kalau satunya putus, ya putus sudah gitu. Ya, jadi tidak mungkin bisa ini, ya, tiga poinnya salah, dua poinnya saja yang benar gitu. Ya, karena ini sebuah rangkaian pemikiran yang sistematis dan sangat filosofis di dalamnya, itu tersusun dengan rapi gitu. Ya, apalagi menolak empat poinnya dan menerima satu poin, itu jauh-jauh lebih nggak masuk akal lagi gitu. Bagaimana empat poin saja salah gitu, ya, Anda bisa percaya satu poinnya benar gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita berkata bahwa satu poin gagal saja, ya, kelima-lima poinnya itu gagal, ya. Jadi satu poin saja dari Calvinis itu gagal, kelima-limanya itu gagal. Oleh sebab itu sebenarnya kita tinggal lihat salah satu poinnya saja untuk membuktikan dari Alkitab apakah itu benar atau salah. Kalau salah maka lima-lima poinnya itu salah gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu poin-poin Calvinis gitu, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita cek gitu, ya, Calvinisme ini adalah dimulai dari poin nomor 2-nya, U-nya itu. Unconditional election-nya itu, U-nya itu, ya. Dia mulai dari U-nya. Calvin kelihatannya terpengaruh oleh ayat, ya, seperti Efesus pasal 1, ya. Seperti Efesus pasal 1 ayat yang keempat, ya. Efesus pasal 1 ayat keempat, perlu saya bacakan untuk Anda. Sebab, ya, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi ada perkataan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Calvin mungkin terpukau oleh ayat ini sehingga menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang masuk surga itu adalah karena Allah sudah memilihnya dari dunia belum dijadikan gitu. Ya, Allah sudah memilihnya. Bahkan sebenarnya ini Calvin maju lagi lebih dari ini. Calvin membuat statement bahwa melalui satu dekret, ya satu dekret loh, jadi bukan banyak dekret gitu, satu dekret saja segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah dipredestinasikan. Jadi satu dekret saja segala sesuatu sudah ditetapkan gitu, ditetapkan oleh Allah. Nah sebenarnya kalau kita lihat, teologi Calvinis ini adalah teologi yang kelewatan menekankan aspek kedaulatan Allah dan bukan sama sekali faktor tanggung jawab manusia. Manusia yang tercipta sebagai makhluk yang bisa berpikir, memiliki kesadaran diri dan diberi kehendak bebas. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada masalah apa dengan unconditional election yang kita lihat ini? Betulkah Allah sudah memilih orang siapa masuk surga, siapa masuk neraka sebelum dunia jadi dalam sebuah dekret gitu? Kalau begitu berarti kita tidak usah terlalu rajin lagi untuk menginjil, karena toh angkanya sudah fix. Toh Tuhan sudah membuat satu ketetapan, berapa banyak orang masuk surga, berapa banyak orang masuk neraka. Ini rajin-rajin juga enggak akan tambah lagi, malas juga tidak akan mengurangi, karena sudah dipilih sebelum dunia dijadikan gitu. Nah kalau kita lihat ayat ini, kalau kita lihat dari ayat 3 ya, saya baca dari ayat 3 saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat Efesus adalah surat Rasul Paulus yang paling indah, dan penekanan surat Efesus ini adalah mengenai jemaat lokal. Penekanannya itu adalah di dalam Yesus, di dalam Yesus. Anda bisa temukan ya, dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 saja, ini satu perikop, itu ada 12 kali di dalam Yesus. Ada 12 kali di dalam Yesus. Nah, jadi penekanannya itu adalah di dalam Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ya, di sini Kristus yang pertama itu adalah di ayat 1. Ini di sini yang kedua kali, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini begini, kita dapat berkat rohani, dapat semuanya, dapat masuk surga segala macam, itu adalah karunia Allah yang dalam Kristus gitu. Dalam Kristus, di luar Kristus kita enggak dapat apapun juga. Di dalam Kristus gitu ya. Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Yesus gitu ya, di dalam Yesus katanya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat ya, ini yang dilupakan oleh John Calvin, ini adalah kata di dalam Yesus, di dalam Dia. Ya, Allah telah menetapkan, memilih setiap orang yang di dalam Yesus. Di sini tidak ada dituliskan Suhento atau Paulus atau siapa, tetapi siapa saja yang di dalam Yesus gitu. Jadi Allah menetapkan, memilih orang yang di dalam Yesus. Sehingga ayat ini berkata demikian. Ya, Allah menetapkan, memilih orang yang di dalam Yesus ya, sebelum dunia ini dijadikan, supaya mereka kudus dan tak bercacat. Jadi siapa saja yang di dalam Yesus itu ditetapkan, dipilih gitu. Seperti ini, saya tadi mau naik ke sini, saya pilih satu gelas aqua ya, yang setengah penuh, karena sebagiannya sudah saya minum tadi pagi gitu ya. Saya memilih ini dan saya bawa naik ke sini, otomatis semua yang ada di dalamnya ini terpilih sama saya gitu. Saya memilih ini gitu. Ya, jadi kalau di dalamnya ada yang tidak enak, ya terpaksa saya sudah pilih gitu, karena saya sudah memilih gelas ini gitu. Jadi apa saja yang ada di dalam gelas itu adalah itu bagian dari semua yang termasuk dalam pemilihan gitu ya. Jadi begini, Allah Bapa telah menetapkan ya, sebelum dunia ini dijadikan, di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang di dalam Yesus itu dipilih gitu. Semua orang yang akan di dalam Yesus itu dipilih. Sekarang persoalannya adalah bagaimana caranya supaya di dalam Yesus. Oh, itu seseorang harus mendengar Injil, kemudian bertobat dan percaya kepadanya, supaya kita menjadi di dalam Yesus gitu. Nah ini dikatakan di bagian lain dari Alkitab. Di dalam Roma, Rasul Paulus ini yang menulis Efesus, menulis juga di dalam suratnya kepada jemaat Roma. Jadi kita mesti membuat dia jadi bisa dimengerti gitu, harmonis ya, menjadi bisa dimengerti. Nah, di dalam Roma pasal 10 ya, Roma pasal 10 di situ ya katanya ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, di sini ya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus ayat 14, tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya, kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, perikop ini Rasul Paulus mengargumentasikan bahwa seseorang itu kalau diselamatkan, dia bersenama Tuhan, tetapi supaya dia bisa berseru, dia perlu mendengar gitu. Dia perlu percaya dan dia perlu mendengar Injil itu, dan dibutuhkan orang yang pergi memberitakan Injil gitu. Nah, kalau gitu ya, menafsirkan Alkitab yang benar itu adalah tidak membuat pertentangan antara surat Roma dengan surat Efesus gitu. Ya. Itu tidak ada pertentangan. Masa orang yang sama tulis dua biji surat, suratnya saling bertentangan. Terlebih lagi kita mempercayai adalah ini firman Tuhan yang diinspirasikan gitu. Nah, kalau kita lihat di Roma itu jelas sekali ya, jelas sekali di situ dikatakan orang perlu mendengar Injil gitu. Orang perlu mendengar Injil supaya bisa diselamatkan. Sudah jelas sekali gitu. Nah, apa lebih-lebih lagi di ayat 17-nya, ya ini ayat yang lumayan terkenal. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Iman timbul dari pendengaran gitu. Ya, jadi orang tidak mungkin mempercayai sesuatu yang tidak pernah dia dengar gitu. Logikanya begini. Tidak ada manusia yang bisa mempercayai sesuatu yang dia tidak pernah dengar gitu. Jadi iman timbul dari pendengaran gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan dalam Efesus, kalau begitu, ya melihat dari bagian Alkitab yang lain, kita simpulkan bahwa Allah menetapkan memilih ya setiap orang yang di dalam Kristus. Ketetapan keputusan ini diambil sebelum dunia dijadikan, gitu. Bahwa barang siapa yang ada di dalam Yesus itu akan terpilih. Nah, persoalannya sekarang adalah yang John Calvin lupa itu adalah bagaimana supaya ada di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Ya jelas orang harus bertobat, percaya. Nah, itulah pemberitaan segenap kisah para rasul. Ya, bertobatlah dan percayalah. Bertobatlah dan percayalah. Selalu berkata begitu. Supaya kamu di dalam Kristus. Nah, kalau di dalam Kristus, kita termasuk orang yang terpilih gitu. Kalau dia di luar Kristus, kamu bukan orang yang terpilih. Nah, jadi bukan ABC sudah ditetapkan dipilih masuk surga, kemudian ya ABC DEFG itu masuk neraka, bukan begitu. Nah, jadi kelihatannya ada kesalahan di pihak John Calvin melihat ayat yang demikian ini. Nah, kemudian yang ya, bahkan di surat yang tadi kita baca itu di Roma, ada yang berkata, lihat tuh, Roma pasal 8. Ini ayat-ayat Calvinis ini ya, ayat-ayat Calvinis ini. Ayat 28 indah sekali, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kemudian ayat 29 ini ada kesalahan terjemahan di Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sebenarnya kata dipilih di situ itu tidak ada di bahasa Yunani-nya. Di bahasa Yunani-nya itu malah sebenarnya ini kata ini bukan dipilih tetapi proegno ya. Jadi ini artinya Allah mengetahui sebelumnya. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut foreknowledge ya, foreknowledge. Jadi ayat ini mestinya ditulis sebab semua yang diketahuinya dari semula ya. Semua yang diketahuinya dari semula itu juga ditentukannya dari semula. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan kemahatahuannya gitu. Ya, foreknowledge gitu ya. Jadi ini yang benar sebenarnya. Nah, Anda punya Alkitab bahasa Inggris, Anda silakan buka di rumah. Ya, King James Version, kalau punya bahasa Yunani lebih bagus lagi gitu. Kalau Anda tahu bahasa Yunani, karena enggak ada kata dipilih di situ ya. Nah, ini Alkitab bahasa Indonesia ada bikin kesalahan penerjemahan di sini. Jadi semua yang diketahui sebelumnya ya, mereka juga ditentukan ya. dari semula juga menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oh ya benar, Allah tahu siapa yang akan percaya kepadanya, siapa yang akan bertahan sampai akhir. Itu berdasarkan yang kata yang sangat penting di sini, itu justru yang di drop ya, atau salah dipakai, dipilih di situ. Ini kata yang sangat penting di situ adalah foreknowledge ya. Foreknowledge itu adalah kata yang sangat penting di sini ya. Itu adalah ya pre-know di sini ya. Itu adalah foreknowledge itu. Ini penting sekali. Jadi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini hari ini ya, unconditional election ini. Jadi Calvin punya pemikiran itu sebenarnya didasarkan atas kesalahan pemahamannya tentang masalah pemilihan. Sebenarnya rangkaian filosofi Calvinis itu dimulai dari poin nomor 2-nya, yaitu unconditional election gitu. Kesalahan pemahaman akan pemilihan inilah maka menyebabkan dia tabrak ke atas itu tentang total depravity. Akhirnya dia menafsirkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah ambruk total gitu. Ya, manusia tidak bisa lagi mendengar Injil, tidak bisa lagi merespon Injil gitu. Padahal kita tidak mengatakan demikian ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa komentar Allah tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa itu? Bisa Anda lihat di kitab Kejadian pasal 3 ya, kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Ya, kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 berbunyi, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan gitu ya. Ternyata sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, manusia tidak jadi goblok gitu ya. Manusia tidak ini, ya artinya seperti yang John Calvin katakan itu ya, sudah seperti mayat gitu. Tidak dikatakan demikian ya. Tidak dikatakan, malah pintar gitu. Malah sekarang Allah berkata, wah, mereka sudah menjadi salah satu dari kita. Oh, manusia pintar ya. Nah, itulah makanya besi yang ratusan ton ya bisa terbang di udara. Ya, Anda tahu Airbus 380 itu ya. Wah, itu besar sekali itu ya, bisa terbang di atas itu. Dan sekarang lihat ini ya, Cina sama India lomba-lomba mau kirim misi ke bulan ini. Nah, manusia bisa menciptakan sesuatu ya. Manusia seperti Allah bisa menciptakan sesuatu. Ya, cuman yang manusia ciptakan itu adalah apa, dari barang, dari ada barang dasarnya. Kalau Tuhan menciptakan ya ex from nihilo, jadi ini ya, dari nol, dari tidak ada menjadi ada, itu Allah menciptakan. Manusia bisa menciptakan handphone, bisa menciptakan pesawat gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita memberitahukan kepada kita, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan kemuliaan Allah ya, di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu ayat pun ya, tidak ada satu ayat pun yang berkata bahwa manusia yang berdosa itu tidak bisa dengar Injil, tidak bisa merespon Injil. Nah, ini adalah kesimpulan John Calvin sendiri gitu, yang tidak didasarkan pada ayat Alkitab. Jadi tidak ada satu ayat pun berkata bahwa manusia tidak bisa dengar Injil dan respon terhadap Injil. Sekali lagi, tidak ada. Bahkan kita lihat bahwa manusia hebat sekali ya. Manusia pintar gitu, bisa ambil keputusan berbagai hal, bisa memutuskan mau pakai baju apa, bisa tiap hari kita ambil keputusan ya. Tiap hari kita ambil keputusan, dari bangun pagi kita sudah ambil keputusan ya, mau mandi dulu atau mau makan dulu gitu. Tiap hari kita ambil keputusan ya. Kalangan Calvin ini selalu mau berkata, tapi tidak dalam hal rohani. Oh, siapa bilang ya? Nah, coba itu, orang-orang yang menyembah berhala itu mereka mengambil keputusan gitu. Keputusan dalam perkara rohani. Menyembah berhala itu kan perkara rohani gitu. Ya itunya masalah sembah menyembah gitu. Dia bisa putuskan dia mau menyembah pohon atau menyembah pohon yang sudah diukir jadi orang gitu. Ya dia bisa putuskan gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ya kita lihat unconditional election itu salah total gitu. Tuhan memilih orang untuk masuk surga. Jadi orang yang tidak terpilih, Anda tidak laki, Anda tidak beruntung, terpaksa Anda masuk neraka gitu. Jadi kalau itu orang-orang yang di neraka itu semua bukan karena mereka berdosa, tapi karena mereka tidak beruntung, tidak dipilih oleh Allah gitu. Jadi orang-orang yang masuk surga jangan sombong ya. Memang ya karena kamu masuk surga hanya karena kamu beruntung aja kamu dipilih oleh Allah gitu. Kita lihat tidak demikian ya, tidak demikian. Jadi sepertinya malah peran Tuhan Yesus tidak ada guna gitu ya, peran Tuhan Yesus dalam hal ini ya, karena orang sudah dipilih dulu. Jadi Tuhan Yesus datang mati di atas kayu salib dan beritakan Injil opsional saja gitu, opsional aja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian pemahaman Calvinis ini tabrak ke atas, ke T-nya itu ada total depravity. Terpaksa dia harus menafsirkan bahwa manusia sudah ambruk total gitu, sudah ambruk total sampai tidak bisa merespon Injil, mendengarkan berita Injil, tidak bisa. Begitulah. Maka itulah Allah memilih siapa masuk surga, siapa masuk neraka gitu. Nah, kemudian baru nalarnya itu ya, filosofinya turun ke bawah setelah U ya, maka L limited atonement. Nah, kalau Allah memilih orang masuk surga, memilih orang masuk neraka, maka tidak bisa atau itu akan kontradiksi dengan jikalau Allah menebus seisi dunia gitu. Mereka punya argumentasi selalu kalau gitu penebusan Allah akan sia-sia dong terhadap mereka yang tidak masuk surga gitu. Sebenarnya tidak demikian gitu ya. Penebusan satu gitu, siapa yang mau terima ya terima, tidak mau terima ya sia-sia bagi dia gitu ya, tapi tidak sia-sia bagi yang terima gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat penebusan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, jelas-jelas dikatakan menebus semua orang gitu ya, bukan cuma menebus orang pilihan, tapi Alkitab, ayat-ayat Alkitab dengan jelas-jelas bilang itu menebus semua orang gitu ya, menebus semua orang. Ah, saya ambil contoh gitu ya, ambil contoh 1 Timotius pasal 2 ya, 1 Timotius pasal 2 ya, Anda perhatikan 1 Timotius pasal 2, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ah, ini saja ini unconditional election itu gagal total karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan di sini dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Jadi semua Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Ya benar kalau dibilang Allah memilih sebagian orang masuk surga, sebagiannya dibiarkannya masuk neraka. Tidak benar gitu. Ayat nomor 5, karena Allah itu Esa dan Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya, perhatikan di sini ayatnya, menjadi tebusan bagi semua manusia. Jadi limited atonement-nya Calvinis itu gagal total dengan ayat-ayat Alkitab. Tetapnya bertuburkan gitu, tuburkan ya, dengan ayat Alkitab. Saya buka lagi untuk Anda Ibrani ya, surat Ibrani pasal 2 ya, di ayat yang ke-9 ada berkata demikian, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, di sini bilang apa? Bagi semua manusia. Jelas-jelas kan limited atonement, tetapi unlimited atonement ya. Jadi penebusan yang tidak ada batas untuk semua manusia ya, untuk semua manusia. Saya bacakan lagi, sebenarnya ayatnya banyak sekali gitu. Di 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi bukan untuk dosa kita saja tetapi untuk dosa seluruh dunia katanya. Nah, jelas sekali limited atonement-nya itu gugur gitu ya. Limited atonement-nya gugur. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, bagi sebagian orang Calvinis ini otak mereka itu sepertinya sudah dicetak gitu ya, sudah dipatok begitu bahwa ini Tuhan hanya menebus orang yang terbatas, yang ini aja yang dia pilih saja gitu. Nah, kita tunjukkan dulu semua kata ini, dia enggak mau dengar gitu. Dia enggak mau dengar ya. Mal kita bilang, lihat ini kan semua manusia. Semua manusia ini adalah orang pilihan saja. kita bilang bebas. Ini lihat nih, seluruh dunia, seisi dunia, ya, seluruh dunia. Maksud seluruh dunia itu orang pilihan saja. Lo. Tunjukkan lagi. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan dosa orang pilihan kan, mesti dosa dunia. Ah, maksudnya dosa dunia itu dosa orang pilihan. Jadi kadang-kadang kita bicara dengan orang Calvinis itu, ini mesti jaga leher kita, bisa gondok gitu, bisa gondok. Karena kita tunjukkan ayat-ayat semuanya bahwa penebusan itu bukan hanya untuk orang pilihan, tapi semua manusia. Alkitab ngomong begitu. Mereka yang dimaksud dengan semua manusia adalah orang pilihan saja. Jadi kita nggak bisa ini ya, karena kadang ini Devhan bilang ngomong sama orang Calvinis itu seperti kamu pegang bat pingpong mau tekan itu kelereng gitu ya, dia grinding ke sana sini gitu, tanpa arah gitu, grinding sana, grinding sini gitu. Itu Devhan gitu. Bahkan Devhan menulis satu buku yang berjudul What Love It Is katanya ya. Kasih macam apa ini? Kalau Allah Maha Kasih tapi memilih sebagian orang masuk surga dan membiarkan sebagian yang masuk neraka. Jadi bilang What Love It Is ya. Jadi kasih macam apa ini gitu ya. Yang begitu itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas Alkitab berkata bahwa Allah menebus seisi dunia. Tapi ya, yang mendapatkan khasiat penebusan itu adalah orang percaya gitu ya. Nah, kita bisa lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 10 ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 berbunyi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Juru selamat semua manusia, tetapi terutama mereka yang percaya ya. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi juru selamat semua manusia, keselamatan disediakan bagi semua manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir, tetapi yang mendapatkan itu adalah yang percaya. Kemudian irresistible grace itu juga tidak alkitabiah. Sama sih tidak alkitabiah. Mengapa? Katanya anugerah Tuhan tidak bisa ditolak. Ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa Tuhan Yesus ditolak oleh orang Farisi. Ya, betapa tawaran keselamatan itu ditolak oleh ahli-ahli Taurat. Tolak. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus dia ini melihat Yerusalem katanya, berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau, engkau menolak. Nah, adakah anugerah Allah bisa ditolak? Oh iya, kalau manusia itu diberi kehendak bebas dan kemampuan berpikir, ada tanggung jawab, manusia bisa menolak Allah. Jadi tercatat di dalam Alkitab ada banyak penolakan ya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak temukan penolakan-penolakan Injil yang terjadi. Calvinis tidak percaya, mereka bilang itu anugerah tidak bisa ditolak. Karena apa? Sebenarnya sesuai dengan jalur nalarnya mereka, itu adalah sudah dipilih gitu, nggak bisa ditolak karena sudah dipilih gitu. Nah, benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang lebih dahsyat lagi itu poin nomor 5 gitu, poin nomor 5. Nah, kalau poin nomor 1, 2, 3, 4 ini sudah gugur ya, bagaimana dengan poin nomor 5 yang sekarang banyak dianut oleh berbagai gereja ya, once saved always saved gitu ya. Sekali selamat itu sudah pasti selamat punya gitu ya. Jadi ini malah menyebabkan apa dong? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya melihat bahwa teologi Calvinis ini adalah teologi yang merusak iman orang Kristen ya. Merusak iman orang Kristen karena apa? Itu yang poin-poin yang di atas itu menghambat pemberitaan Injil, menghambat semangat memberitakan Injil. Nah, kalau Allah sudah tetapkan orang masuk surga masuk neraka, jadi semangat memberitakan Injil itu akan padam gitu. Untuk apa kita rajin-rajin menderita, pergi ke suku primitif ya toh, sakit malaria, gigit ular segala macam. Kalau Allah sudah tetapkan berapa banyak orang masuk surga, berapa banyak orang masuk neraka, untuk apa kita pergi menginjil sana? Orang Calvinis jawab, kan kita tidak tahu yang mana yang dipilih, makanya kita beritakan. Loh, tidak tahu kalau jumlahnya sudah pasti, biarin aja tuh yang masuk juga gitu, yang kita tidak tahu dia akan masuk juga kan. Nah, kadang-kadang saya dengan mereka, saya bilang, loh ini orang kok aneh sekali ya. Ya katakanlah sekarang kalau Allah sudah menetapkan gitu 10 juta orang masuk surga gitu, kamu tidak tahu sih 10 juta yang mana gitu, dari 10 miliar gitu, tidak usah tahu lah, pokoknya 10 juta masuk surga gitu, yang kamu rajin juga 10 juta gitu, kamu malas juga 10 juta gitu ya. Jadi untuk apa rajin gitu? Nah, teologi ini akan menghambat ya, semangat pemberitaan Injil. Nah, pendengar benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa gini, gara-gara teologi inilah Eropa sampai hari ini ya. Eropa sampai keadaan hari ini di mana orang Kristennya makin mundur ya, di mana kekristenan makin kacau ya, itu adalah karena teologi Calvinis. Mengapa? Karena John Calvin itu melobi penguasa-penguasa di Eropa, pangeran di Belanda dan lain sebagainya itu, sehingga teologi Calvinis lah itu semua yang merajalela, yang menyusup ke semua gereja di Eropa gitu. Dan hari ini Anda tahu gereja-gereja tinggal kotaknya gitu, kosong ya, karena teologi Calvinis. Oh, mereka membangun gereja yang besar-besar. Oh ya, besar-besar, gerejanya besar-besar dengan gedungnya yang megah. Apa yang mereka banggakan di situ? Membanggakan gedung yang megah gitu, membanggakan paduan suaranya, yang orkestranya dan lain sebagainya. Pengajarannya, wah, pengajarannya itu sebenarnya pengajaran yang tidak Alkitab dia itu. Itu kacau sekali gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sedangkan poin P-nya itu ya, perseverance of the saints itu ya, yang dimana mengajarkan bahwa orang sekali selamat itu sudah pasti masuk surga, itu telah menyebabkan orang Kristen tidak mengejar kekudusan, menyebabkan orang Kristen ya tidak hidup berhati-hati, mewaspadai penyesatan ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, ini telah amat salah ya. Ini telah amat salah saya katakan ya, bahwa teologi ini telah mengabaikan sama sekali akan usaha iblis untuk menyesatkan orang Kristen ya. Teologi ini telah mengabaikan ini kebebasan dan kehendak bebas ya, tanggung jawab manusia sama sekali telah mengabaikan itu. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab begitu banyak peringatan-peringatan, waspadalah, janganlah sesat, segala macam itu peringatkan untuk orang yang belum diselamatkan atau sudah diselamatkan. Yang belum diselamatkan ngapain diperingatkan gitu-gitu? Tuh, dia belum diselamatkan, ya dia memang ada di dalam kesesatan gitu. Nah, tetapi ya, tetapi itu khusus untuk orang yang sudah diselamatkan ya, khusus untuk orang yang sudah diselamatkan itu ada banyak peringatan ya. Bahkan di dalam surat Petrus dikatakan ya, ini jelas-jelas ditulis kepada orang yang sudah selamat itu. Dikatakan bahwa iblis itu seperti singa katanya ya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling untuk mencari ya orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini untuk orang yang sudah beriman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu dan semua saudara di seluruh dia menang penderitaan yang sama. Jadi Petrus memperingatkan bahwa orang Kristen harus berhati-hati. Iblis itu seperti singa yang mau menerkam gitu, mau cari kelemahan gitu ya, mau menyesatkan, ada banyak penyesatan ya. Tetapi Calvinis, one point Calvinis ya, mereka sulit sekali untuk diyakinkan. Persis seperti sebenarnya yang lain-lain juga gitu, yang menganut poin yang lain. Kita bilang semua manusia seisi dunia, maksudnya orang pilihan saja. Nah, inilah semuanya ini ya. Terakhir saya lucu sekali, saya seminar di Manado ya, ada satu bapak yang sudah lumayan tua gitu ya. Wah, dia enggak sabaran, dia mau tanya terus ya, dia mau tanya terus itu ya, mau tanya terus. Oh, begini, tangannya sudah tunjuk-tunjuk, belum tanya jawab juga ya, belum tanya jawab juga sudah ini tunjuk-tunjuk tangan. Nah, terus dia bilang apa? Dia adalah ini yang one point Calvinis, yang percaya one safe always safe itu ya, dia percaya akan itu. Apa dia bilang apa? Wah, ini orang sekali sudah diselamatkan sudah pasti masuk surga, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi pasti masuk surga. Weh, sekalipun sudah tidak beriman masih masuk surga, jadi bagaimana juga ya. Akhirnya saya bacakan dia sebelah, kita coba lihat sebelah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kemudian dia berkata apa? Ini mengenai upah katanya, hanya tidak dapat upah. Lo, saya bilang, bagaimana orang sudah melepaskan kepercayaannya masih masuk surga cuma nggak dapat upah gitu? Memang saya bilang, coba Anda pikir masuk akal nggak? Saya bilang, orang yang sudah melepaskan kepercayaannya masih masuk surga cuma nggak dapat upah, saya bilang. Coba, masuk akal nggak? Dan hadirin semua yang ikut serta dalam seminar itu tertawa serentak gitu ya. Tertawa serentak. Di mana ada logikanya itu orang yang sudah melepaskan kepercayaannya masih masuk surga tapi hanya nggak dapat upah itu? Saya nggak masuk akal saya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya cukup banyak mereka yang begitu ya. Padahal ya, supaya ayat-ayat Alkitab sedemikian rupa memperingatkan orang supaya engkau harus setia sampai akhir, itu setia, hendaklah kamu setia sampai mati, katanya ya. Di dalam Wahyu pasal ini 2 ayat 10 kan, coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat ya. Hendaklah kamu setia sampai mati, ya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, setia sampai mati gitu ya, jangan setia sampai setengah mati gitu, tapi sampai mati gitu ya. Ibrani pasal 3 ya, di ayat 6-nya dia, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi ada kata, jika kita sampai kepada akhirnya. Jadi jika kita setia sampai akhir, gitu ya. Nah, di pasal 3 juga, kalau di ayat yang 14 berkata gini, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ada kata, asal saja kita teguh berpegang. Ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, saya sudah ulang-ulang dengar orang-orang Calvinis, One Point, segala macam bilang gini, oh, itu kan bukan kita yang pegang Tuhan, Tuhan yang pegang kita. Oh, ya oke, okay, ya Tuhan yang pegang kita, ya. Tetapi ayat Alkitab berkata kita harus pegang Injil, gitu. Ya, kita harus pegang Injil, Tuhan pegang kita pegang Injil, gitu. Itu yang benar, gitu ya. Nah, kita lihat, kita kan sini, ketika asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhir pada keyakinan iman kita. Nah, ini ayat Alkitab, bukan saya yang ngomong begitu. Ayat Alkitab yang berkata kita harus teguh berpegang sampai pada akhir, gitu ya. Jadi di ini lagi ya, di 1 Korintus pasal 15 ayat 2 berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi kita harus berpegang teguh pada apa? Pada Injil, gitu. Allah memegang kita kalau kita memegang Injil, gitu. Itu yang benar, gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini garis besar mengenai Calvinis, ya. Jadi hati-hati, jangan terpukau pada gedung gereja yang besar, yang mega, dan lain sebagainya. Itu ciri khas dari Calvinisme, gitu. Karena mereka punya keyakinan bahwa ini orang-orang yang terpilih, dia akan datang sendiri, gitu ya. Dia akan datang sendiri, yang terpukau oleh gedung-gedung yang besar, gitu ya. Nah, itu terjadi di Eropa, ya, di Eropa. Tapi gedung-gedung besar, gedung-gedung gereja yang besar di Eropa sekarang ini akhirnya menjadi tempat pelacuran. Ya, mengapa? Ya, karena gelap, gitu. Kenapa gelap? Ya, gelap karena listriknya dicabut, nggak mampu bayar listrik, gitu. Gedung yang muat seribuan orang, yang datang kebaktian misalnya nggak sampai 10, gitu. Itu jelas persembahannya nggak cukup untuk bayar listrik, gitu. Nah, jadi listriknya dicabut, ya jadi gelap, gitu. Gelap di tempat jadi apa, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya hati-hatilah, ya. Ada teologi yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, tapi ada teologi yang mungkin dimunculkan oleh musuh, gitu. Jadi Tuhan bilang, ini kita menanam benih gandum, kenapa bisa tumbuh banyak lalang? Itu musuh yang melakukannya, gitu. Hati-hati, ya, hati-hati, karena iblis ya memakai 1001 cara. Tuhan hanya satu cara, yaitu yang sesuai lalang. Itu musuh yang melakukannya, gitu. Hati-hati, ya, hati-hati, karena iblis ya memakai 1001 cara. Tuhan hanya satu cara, yaitu yang sesuai